cinta tak punya mata, bila hati tak punya iba, percuma ku jauh melangkah. Kini aku baru sadari deras derai air mataku, ternyata tak mampu menyentuh hatimu. Ku tak tuli cintamu itu, semua bukanlah yang aku mau. Sekian lama I'm